lama bersama, namun kau pilih dia untuk temani hidupku. Dimana rasa malumu, dimana harga dirimu, kau pilih dia ternyata lebih baik dariku. Tapi inilah aku, dan ku nikmati hidupku. Wanita masih banyak yang menunggu. Aku salut padamu, kau sakiti pria setampan diriku, juga meninggalkanku. Aku tak punya apa-apa. Ternyata cinta dan harta tak mungkin jauh terpisah. Di mana ada harta, di situ ada cinta. Tapi inilah aku, dan ku nikmati hidupku. Wanita masih banyak yang menunggu. Aku salut padamu, kau sakiti setampan diriku, juga meninggalkanku. Biarkan kau nikmati dirinya, puaskanlah hatimu dengan hartanya. Dan ku sadar aku manusia sengsara, tak punya apa-apa, tapi hidupku penuh cinta. Wanita masih banyak yang menunggu. Aku salut padamu, kau sakiti pria setampan diriku.